Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Malam hari ini kita belajar Al-Qawlus Sadid. Qala babu maja'a fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyyi. Bab tentang perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Dalil yang pertama, ayat 91 dalam surat An-Nahl. Wa auhu bi ahdillahi, dan tepatilah janji dengan Allah. Idza ahadtum, apabila kalian berjanji. Wala tanqudul aymana, dan janganlah kalian melanggar sumpah. Ba'da taukidiha, setelah diteguhkan. Nah, kecocokan bab ini dengan kitab tauhid. At-tambihu ala annal wafa'a bil'uhudi ta'zimun lillah. Peringatan bahwa menunaikan janji, memenuhi janji, ta'zimun lillah, merupakan bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, tidak memenuhi janji merupakan bentuk tidak mengagungkan Allah Azza wa Jal. Fahuwa qadhun fit tauhid, dan itu adalah kekurangan dalam hal tauhid. Jadi terkait dengan apa? Memenuhi janji. Nah, dalil yang kedua, an Buraidah radhiyallahu an, dari sahabat Buraidah, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah alaihi wasallam, idza amara amiran, apabila beliau menentukan satu amir, satu komandan perang, ala jaisin, terhadap satu jais pasukan, au sariyatin, atau batalion. Nah, al-jaish mazada ala arba'imi'ah rajul. Pasukan jumlahnya lebih dari 400 orang. Wasariyah, dan sariyah kurang dari itu. Jadi perbedaan antara jaish dan sariyah dari sisi jumlah. Dikatakan jaish jika mencapai 400, lebih dari 400 pasukan. Sariyah jika kurang dari 400. Jika Allah atnam, jika Nabi alaihissalatu wassalam menentukan satu komandan, ausahu bitaqwallah, Nabi mewasiatkannya agar bertakwa kepada Allah, wa man ma'ahu minal muslimina khairan, dan juga Nabi mewasiatkan orang-orang yang bersama komandan tadi dari kalangan muslimin dengan kebaikan. Faqala, maka Nabi mengatakan, ugzu bismillah, berangkatlah berperang dengan menyebut nama Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Ugzu, berperanglah. Wala tagullu, jangan kalian curang mengambil ghanimah. Mengambil ghanimah yang belum dibagi. Wala taghdiru, jangan kalian mengkhianati perjanjian. Wala tumatsilu, jangan kalian mencincang-cincang. Ya. Mayat musuh yang sudah mati tidak boleh dimutilasi, dicincang. Wala taqtulu walidan, dan jangan kalian membunuh anak kecil. Kemudian kata Nabi, alaihissalatu wassalam, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, dan apabila kamu menjumpai musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, fad'uhum ila thalathati khilalin aw khisal, maka ajaklah mereka kepada tiga hal, tiga perkara. Fa'ayatuhunna ma'ajabuka, maka yang mana saja mereka menyambutmu, faqbal minhum, terimalah dari mereka, makuffa'anhum, dan hentikan memerangi mereka. Jika mereka menyambut salah satu dari tiga ajakan itu. Summa da'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka masuk ke dalam Islam. Fa'in ajabuka, jika mereka menyambutmu, faqbal minhum, terimalah dari mereka. Summa da'uhum ila tahawul, kemudian ajaklah mereka agar berpindah, min darihim, dari kampung mereka, ila daril muhajirin, menuju kampung kaum muhajirin. Wa akhbirhum, dan khabarkan kepada mereka, annahum, bahwa mereka, in fa'alu dzalik, jika melakukan itu, falahum lil muhajirin wa alaihim ma 'alal muhajirin, mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kaum muhajirin. Fa in abau, jika mereka enggan, hanya tahawwalu minha, tidak mau berpindah dari negeri kampung mereka, fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin, maka khabarkanlah kepada mereka bahwa keadaan mereka seperti orang-orang badui dari kalangan kaum muslimin. Yajri alaihim hukumullah, berlaku atas mereka hukum Allah, alladhi yajri alal mu'minin, yang berlaku atas kaum mu'minin. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un, dan mereka tidak berhak mendapatkan sedikit pun ghanimah dan fai'. Nah, apa perbedaan antara harta ghanimah dengan fai'? Al-ghanimah ma ukhidah min amwalil kuffar biqital. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diambil dari orang-orang kafir. Nah, biqital, dengan peperangan. Harta rampasan perang. Adapun al-fai, ya, yang tidak melalui peperangan, berupa jizya, upeti, itu harta orang kafir, boleh kita ambil jika kaum muslimin memiliki kekuasaan, dipungut dari mereka jizya, upeti, tanpa peperangan. Kami, jadi jika mereka, ya, tidak mau berhijrah, tidak ada untuk mereka ghanimah dan fai. Illa an yujahidu ma'al muslimin, kecuali jika mereka mau berjihad bersama kaum muslimin. Fa inhum abau, jika mereka enggan, fas'alhumul jizyah, maka mintalah dari mereka jizyah, upeti. Fa inhum ajabuka, jika mereka menyambutmu, faqbal minhum, terimalah dari mereka, waqufanhum, dan hentikan memerangi mereka. Fa'inhum abau, jika sudah diminta jizyah, upeti, juga tidak mau membayar jizyah, fasta'in billah, maka meminta tolonglah kepada Allah, waqatilhum, dan perangilah mereka. Nah, jadi al-qital proses terakhir setelah mereka didakwahi. Difahami? Wa idza hasarta ahla hisnin, dan apabila engkau berhasil mengepung benteng pertahanan mereka, berhasil mengepung benteng pertahanan mereka, fa araduka, lantas mereka menginginkan kamu, anta ja'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyyi, mereka menginginkan kamu menjadikan untuk mereka perjanjian atas nama Allah dan perjanjian atas nama nabinya. Kata Nabi, fala taj'al lahum zimmatallahi wa zimmatan nabi. Maka janganlah, ya, jangan kamu membuatkan bagi mereka perjanjian atas nama Allah dan atas nama nabinya. Walakin akan tetapi ija'allahum, jadikan untuk mereka, buatkan untuk mereka dimmataka, perjanjian atas namamu, wa dimmata ashabika, dan perjanjian atas nama pengikut-pengikutmu, pasukan-pasukanmu. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian, antukhfiru dimamakum, sebab jika kalian melanggar perjanjian kalian, wa dimmata ashabikum, dan perjanjian pasukan-pasukan kalian, ahwanu, maka itu lebih ringan, min antukhfiru dimmatallah, dibandingkan melanggar perjanjian atas nama Allah, wa dimmata nabiyyih, dan perjanjian atas nabinya. Ini yang diinginkan dari hadis yang panjang ini. Ya, nah, tidak menjadikan untuk orang-orang kafir perjanjian atas nama Allah dan atas nama nabinya, karena dikhawatirkan ketika dilanggar berarti hilang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik menjadikan membuatkan untuk mereka perjanjian atas nama komandan pasukan, bukan atas nama Allah dan Rasulnya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka irtikabu akhaffid dararai. Ya, karena suatu saat perjanjian itu dilanggar, maka berarti kita hanya melanggar perjanjian atas nama kita, tidak mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan dua perkara yang lebih ringan madaratnya. Melanggar perjanjian atas nama komandan pasukan, atas nama pasukan, itu lebih ringan daripada melanggar perjanjian atas nama Allah. Hadza mahallu syahid min al-hadis, di garis bawah ini, ya, mahallu syahidnya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza hasarta ahla hislin, dan apabila kamu berhasil mengepung benteng mereka, fa'araduka antunzilahum, dan mereka menginginkan kamu menghukumi mereka, ya, dengan hukum Allah, fala tunzilhum ala hukmillah, maka jangan kamu menghukumi mereka dengan hukum Allah, walakin anzilhum ala hukmika, akan tetapi hukumilah mereka dengan hukummu. Perhatikan di sini, dengan hukummu, tidak dikatakan dengan hukummu dan hukum pasukan-pasukan. Mengapa? Tulis alasannya, kata Al-Utsaimin, li'anna al-hukma fil jayshi awis sariyah lil amir, karena hukum yang menentukan hukum fil jayshi, pada pasukan atau batalion, adalah pemimpin, komandan. Nah, baik. Ya, perhatikan perbedaan ungkapan dengan ungkapan yang sebelumnya. Coba perhatikan. Nah, ungkapan sebelumnya mengatakan apa? Walakin ija'allahum dimmataka wa dimmata ashabika, diikutkan pasukan-pasukan, karena terkait dengan perjanjian. Kewajiban untuk menjaga perjanjian mencakup komandan pasukan dan juga pasukan-pasukannya. Komandan dan pasukan-pasukannya wajib untuk menjaga perjanjian. Adapun menentukan hukum, maka komandan pasukan yang menentukan hukum. Barakallahu fik. Baik. Dan hukum fil jaisi awis syariah lil amir, amma dzimmah wal ahd fahiya minal jami'. Fahiyah minal jami'. Nah, fa'innaka, mengapa Nabi AS memerintahkan komandan pasukan menghukumi mereka dengan hukum, ya, hukum yang dibuat oleh komandan pasukan, bukan hukum Allah. Fa'innaka la tadri, karena engkau tidak tahu, atusibu hukmallahi fihim, apakah keputusanmu terhadap mereka telah sesuai dengan hukum Allah, amla, atau tidak. karena kamu tidak tahu apakah keputusanmu terhadap mereka telah sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Itu alasannya. Nah, boleh jadi komandan pasukan ya tidak tepat dalam mengambil keputusan dan tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya aman, anzilhum ala hukmika. Hukumi mereka dengan hukummu, bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Nah, ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yunziluna ala hukmillah. Yunziluna ala hukmillah. Mereka tetap dihukumi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka tetap diberlakukan atas mereka hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyu an dzalik khassun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan dari hal itu khusus pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam saja. Karena pada zaman itu memungkinkan hukum itu bisa berubah. Wahyu masih turun, belum berhenti, belum terputus wahyu-wahyu terus turun. Artinya hukum masih bisa berubah. Boleh jadi jika dia menerapkan hukum dengan hukum Allah, ternyata telah ada perubahan hukum. Naam. Baik. Barakallahu fikum. Amma ba'dan qita'il wahyi, adapun setelah putusnya wahyu, fayunziluna ala hukmillah, maka mereka dihukumi, diterapkan atas mereka hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipahami? Dan ini yang benar ya. Jadi larangan ini, jangan kalian menghukumi mereka dengan hukum Allah. Ini di zaman Nabi alaihissalatu wassalam ketika wahyu masih terus turun. Ada kemungkinan perubahan, ada kemungkinan terjadi perubahan hukum. Dipahami? Adapun sekarang syariat sudah sempurna, maka wajib menghukumi mereka dengan hukum Allah. Tidak mungkin lagi berubah hukum Allah setelah Islam sempurna, setelah wahyu tidak lagi turun. Barakallahu fikum. Baik, kita baca masail. Masail al-mas'alatul ula. Al-farqu baina dhimmatillahi wa dhimmati nabiyhi wa dhimmatil muslimin. Perbedaan antara perjanjian atas nama Allah dan perjanjian atas nabinya dan perjanjian atas nama kaum muslimin. Yani ditulis anna dhimmatal muslimin ahwanu wa khataruha aqallu. Bahwa perjanjian atas nama kaum muslimin itu lebih ringan dan bahayanya lebih kecil, lebih sedikit. Perjanjian atas nama kaum muslimin lebih ringan dan bahayanya lebih sedikit. Atsaniyah, yang kedua, al-irsyadu ila aqallil amrayni khataran. Ya, bimbingan untuk melakukan dua perkara, ya, enam, untuk melakukan atau menempuh, ya, menempuh aqallu khataran, yang lebih kecil bahayanya dari dua perkara. Ini tadi yang kita sebutkan. Yang kita istilahkan dengan istilah apa? Irtikabu akhaffid dharrai. Ya, melakukan dua madarat yang paling melakukan madarat yang paling ringan dari dua madarat yang ada. Nah, baik, melanggar perjanjian atas nama kaum muslimin lebih ringan daripada melanggar perjanjian atas nama Allah dan Rasul. Asalisa yang ketiga, qauluhu ugzu bismillah, berangkatlah berperang dengan nama Allah, yakni musta'inina billah, dengan menyebut nama Allah dalam keadaan meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna berperanglah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Rabi'ah yang keempat, qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah, yakni yang tidak mau beriman kepada Allah. Setelah didakwahi, diajak masuk Islam, diajak beriman, tapi tetap tidak mau, maka perangi mereka. Al-khamisah yang kelima, ista'in billahi wa qatilhum. Ya, ista'in billah, ucapan Nabi, meminta tolonglah kepada Allah dan perangilah mereka. Nah, karena tidak ada daya dan upaya untuk memerangi mereka kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. As-sadisah yang keenam, al-farqu baina hukmillahi wa hukmil ulama, perbedaan antara hukum Allah dan hukum ulama. Yakni hukum Allah lebih besar daripada hukum ulama, lebih agung daripada hukum ulama. Karena itulah, ya, hukum Allah, naam, la yunzal alaihi man talabahu illa ma'al ilmi bihi. Nah, kita tidak boleh menghukumi dengan hukum Allah orang yang memintanya kecuali jika telah memastikan, ya, telah mengetahui dengan pasti kalau itu adalah hukum Allah. Dipahami? Nah, jadi kalau ada perkara yang kita belum tahu hukum Allah tentangnya, maka jangan mengatasnamakan itu hukum Allah. Tapi atasnamakan itu adalah hukum kamu. Ini adalah pendapat saya. Ketika ditanya tentang masalah kontemporer, jangan mengatasnamakan ini hukum Allah. Tapi ini adalah fatwa saya. Dipahami? Nah, tidak mengetahui dengan pasti apakah benar itu hukum Allah atau bukan. Baik. As-sabi'ah yang ketujuh, fi kaunis sahabah yahkumu indal hajah, keadaan para sahabah berhukum ketika dibutuhkan, bihukmin, dengan suatu hukum, la yadri, sahabat tersebut tidak mengetahui, ayu wafiqum hukumallah amla, apakah dia mencocoki hukum Allah atau tidak. Berdasarkan lafaz hadis yang kita baca tadi, idza hasarta ala ahli husnin dan seterusnya, ya, lafaz yang terakhir. Nah, baik, selesai masail kita baca penjelasan Sa'di rahimahullah tentang bab. Kata Imam Sa'di rahimahullah menjelaskan babu majaa fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyyih. Al-maqsud min hadhihi at-tarjamah, maksud dari bab ini al-bu'du, ya, wal hadar, menjauh dan berhati-hati, min at-ta'arrudi lil ahwal, dari melakukan keadaan-keadaan, allati yukhsha minha naqdul uhud, yang dikhawatirkan dari keadaan-keadaan itu naqdul uhud, melanggar janji, wal ikhlalu biha, dan merusak janji, ba'dama yuja'al lil a'da'i, setelah dijadikan bagi al a'da', musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, al mu'ahidina, yang ikut mengambil perjanjian dengan kaum muslimin, dhimmatullah atau dhimmatullah wa dhimmatu rasulihi. Nah, dijadikan untuk mereka perjanjian atas nama Allah dan perjanjian atas nama Rasulnya. Harus benar-benar dijaga, jangan sampai kita melanggarnya. Jika mengatasnamakan perjanjian itu dengan nama Allah dan nama Rasulnya. Fa annahu mata waqa'a an-naqdu, dan bahwasanya kapan terjadi pelanggaran, ya, fi hadhil hal, pada keadaan ini, kana intihakan minal muslimin li dimmatillah wa dimmati nabi, berarti kaum muslimin telah melanggar perjanjian atas nama Allah dan atas nama nabinya. Wa tarkan li ta'zimillah, dan itu maknanya mereka telah meninggalkan mengagungkan Allah karena melanggar perjanjian atas nama Allah. Wartikaban li akbaril mafsadataini, dan berarti telah melakukan, ya, dua mafsadat yang atau salah satu dari baik, dan telah melakukan mafsadat yang terbesar dari dua mafsadat, kama nabbaha alaihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya, yaitu apa? Ahwanu min an tukhfiru zimmatallah wa zimmatanabi, telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Wa fi dzalika aidan, dan juga dalam hal itu tahwinun lid-din, ya, menganggap remeh agama wal Islam dan Islam, wa tazhidun lil kuffar bi, dan membuat orang-orang kafir zuhud, ya, lari dari agama Islam karena tidak menjaga perjanjian, melanggar perjanjian. Nah, fa innal wafa'a bil uhudi, karena sesungguhnya menunaikan janji-janji, perjanjian-perjanjian, khususan al-mu'akkad, khususan al-mu'akkadi, ya, secara khusus perjanjian-perjanjian yang dikuatkan, yang diteguhkan, bi'aghladil mawathiq, dengan janji yang teguh, min mahasinil Islam, termasuk kebaikan-kebaikan Islam. Jadi menjaga perjanjian, ya, itu perbuatan yang terpuji yang menunjukkan kebaikan Islam. Apalagi jika perjanjian itu antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ad-da'iyati lil a'da, yang itu akan mengajak, menarik perhatian musuh-musuh. Al-munsifin, yang adil. Munsif artinya apa? Adil. Ila tafdilihi wa tibaihi, mengajak mereka untuk mengutamakan Islam dan memilih mengikuti Islam. Ya, dengan akhlak yang karimah, dengan akhlak yang terpuji. Dakwah dengan akhlak yang terpuji berupa apa? Menjaga perjanjian, berupa menjaga perjanjian. Wallahu a'lam. Selesai masalah 60. Sekarang kita beralih ke bab 60 selesai, ya. Kita beralih ke bab berikutnya. Bab maja'a fil iqsami 'ala Allah, bab tentang bersumpah mendahului Allah. Al iqsam 'ala Allah, bersumpah mendahului Allah. An Jundub bin Abdullah, dari sahabat Jundub bin Abdullah, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, qala rajulun, seseorang mengatakan, wallahi demi Allah, la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan mengampuni fulan. Dia bersumpah mendahului Allah. Dari mana dia tahu kalau Allah tidak mengampuni fulan? Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah mengatakan, Man dhal ladzi yata'alla alayya, siapakah yang bersumpah mendahuluiku, alla aghfiru li fulan, bahwa aku tidak mengampuni fulan, inni, sungguh aku, qad ghafartu lahu, telah mengampuninya, wa ahbabtu amalaka, dan telah menggugurkan amalan-amalanmu. Ya, dhamir kaf, amalanmu, amalan kamu kembali kepada orang yang bersumpah tadi mendahului Allah. Ya, orang yang bersumpah mendahului Allah. Wa fi hadis Abi Hurairah, dalam hadis Abu Hurairah, annal qa'ila rajulun 'abid, ya subhanallah. Bahwa orang yang bersumpah mendahului Allah tadi dengan mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Yang bersumpah mendahului Allah adalah seorang ahli ibadah. Nah, jadi kita tidak boleh terperdaya dengan kesolehan, keutamaan yang kita miliki, jangan. Ya, terperdaya dengan kesolehannya, keutamaannya, kemudian menganggap remeh orang lain, pelaku dosa maksiat, nggak boleh. Dipahami? Nah, meremehkan orang lain, kemudian mengatakan Allah tidak akan mengampuni. Qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin, dia telah mengucapkan satu kata, au baqat dunyahu wa akhiratahu, yang menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Nah, yang menghancurkan dunia dan akhirat. Masail yang pertama, at-tahdiru minat ta'alli ala Allah, peringatan agar tidak bersumpah mendahului Allah. Asalnya yang kedua, kaunun nar aqrabu ila hadina min syirakina alihi, keadaan neraka lebih dekat kepada salah seorang dari kita daripada tali sandalnya, daripada tali sandalnya. Yakni ahli ibadah tadi masuk ke dalam neraka hanya sekedar mengucapkan satu kalimat saja. Ya, padahal ibadahnya banyak. Namanya ahli ibadah itu ibadahnya banyak. Hanya dengan satu kata membuat dia masuk ke dalam neraka. Menunjukkan neraka itu sangat dekat. Ya, lebih dekat daripada tali sandal seseorang. Hati-hati dari melakukan dosa dan maksiat, meremehkan dosa dan maksiat. Nah, as-salisa yang ketiga, annal jannata mithlu dzalik, bahwa jannah seperti itu pula, lebih dekat kepada salah seorang kita daripada tali sandalnya. Nah, yakni orang yang pendosa tadi, ya, banyak melakukan dosa, kemudian temannya sudah putus asa, menegur dia. Dia terus mengulang dosa-dosanya. Nah, padahal dia pendosa, dia masuk ke dalam jannah. Ya, dia masuk ke dalam jannah. Nah, karena dalam riwayat yang lain di mata enggak disebut enggak ada. Allah mengatakan udkhul al-jannah bi rahmati, masuklah ke dalam jannah dengan rahmat. Padahal dia pendosa. Nah, Allah mengampuni dosanya. Barakallahu fikum. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ar-Rabi'ah yang keempat, fihi syahid. Ya, pada bab ini ada syahid penguat terhadap ucapannya, innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Yakni dia masuk ke dalam neraka dengan sebab satu kalimat tadi. Naam, yaitu wallahi la yaghfirullahu li fulan. Naam. Khamisa annar rajula qad yughfaru lahu bisababi huwa man akraha al-umur ilaihi. Bahwa seseorang terkadang diampuni dosanya dengan sebab huwa, dengan sebab orang lain, ya. Naam, dengan sebab perkara yang paling dibencinya. Yani anna hadzal muznib kana yakrahu an yuqalla. Yani orang yang pendosa ini dia sebenarnya tidak suka dikatakan kepadanya demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Nah, bisa babin dengan suatu sebab, huwa min akrahil umuri ilaih, sebab yang yaitu perkara yang paling dia benci. Dia sangat membenci dikatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Dia membenci perkataan ini. Dengan sebab itu Allah mengampuninya. Difahami? Nah, bisababin huwa min akrohil umuri ilaihi. Perkara yang paling dia benci dikatakan kepadanya, Allah tidak akan mengampuni dosa. Dengan sebab kebenciannya itu, ya, kebencian dia terhadap ucapan itu, Allah mengampuni dosanya. Nah, bab berikutnya, babun la istashfa'u billahi ala khalqihi. Bab tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara atas makhluknya. Tidak boleh menjadikan Allah sebagai syafaat, ya, memberi syafaat sebagai perantara atas makhluknya. An Jubair bin Mut'imin radhiyallahu anhu qol, Jubair bin Mut'im mengatakan, jaa Arabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab Badui mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, faqala, lantas mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, nuhikatil anfus, jiwa-jiwa telah susah payah, wajah al-iyal, dan keluarga telah kelaparan, wahalakatil amwal, dan harta-harta telah binasa, fastasqilana rabbak, maka mintakanlah air hujan, ya, untuk kami kepada Rabbmu. Fa inna nastashfi'u billahi alaika. Sungguh kami mohon bantuanmu dengan perantaraan Allah. Nah, ini yang menjadi mahallu syahid. Garis bawahi. Kata Arabi tadi, sungguh kami mohon bantuanmu dengan perantaraan Allah. Allah dijadikan sebagai perantaraan atas makhluknya. Wabika alallah, dan kami menjadikan, kami memohon bantuan Allah dengan perantaraanmu. Adapun lafaz yang kedua ini tidak ada masalah. Ya. Nah, kami memohon bantuan kepada Allah dengan perantaraanmu. Ini tidak masalah. Ya. Jika Nabi mampu melakukannya. Adapun memohon bantuan Nabi dengan perantaraan Allah, ini yang tidak boleh. Menjadikan Allah sebagai perantara atas makhluknya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam menanggapi ucapan A'rabi tadi, subhanallah, subhanallah. Nabi mentasbih, bertasbih, menyucikan Allah sebanyak dua kali. Famazal yusabbihu, ya, bukan hanya dua kali, ya, tapi bahkan diulang-ulang terus. Terus Nabi bertasbih, hatta urifa dzalika, sampai kemarahan Nabi diketahui, fi wujuhi ashabihi, dari wajah-wajah para sahabatnya. Nah, pengingkaran Nabi diketahui dari wajah-wajah para sahabatnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus Nabi mengulang. Tsumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, waihaka. Ucapan yang digunakan untuk melarang. Yani jangan kamu mengucapkan demikian. Atadrim Allah, apakah kamu mengetahui siapa Allah? Inna sya'nallahi a'zam min dzalik. Sesungguhnya keadaan Allah lebih agung, lebih besar daripada itu. Innahu la yastashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi. Sesungguhnya tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara atas seorang pun dari makhluknya. Nah, jadi ini dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzakara al-hadis rawahu Abu Daud. Nah, kita baca Masail. Al-ula inkaruhu ala man qala nastashfa'u billahi 'alaika. Ingkaran Nabi terhadap orang yang mengucapkan nastashfi'u billahi 'alaika. Nah, sudah kita ketahui maknanya tadi, ya. Minta tolong kepadamu dengan perantaraan Allah. Yani natlubu minallahi an yatluba minka. Kami meminta kepada Allah agar Allah meminta darimu. Ini menafikan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya yang kedua, taghayyuran ya, perubahan keadaan Nabi, urifa fi wujubi ashabihi, diketahui dari wajah-wajah para sahabatnya, min hadhil kalimah, disebabkan karena kalimat ini. Mengapa berubah ya keadaan Nabi? Ya, ini sebagai pengingkaran, sebagai bentuk pengingkaran terhadap kalimat ini. Ats-tsalitsu annahu lam yunkir alaihi qawluhu nastashfi'u bika 'ala Allah. Nah, Nabi tidak mengingkari ucapan nastashfi'u bika 'ala Allah. Aina tulubu minka antas 'ala Allah. Kami meminta kepadamu agar meminta kepada Allah untuk kami, likaunihi yaqdiru 'ala dzalik, karena Nabi mampu melakukan itu. Nah, Nabi dijadikan sebagai perantara ya, yang bisa menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah, yakni ketika Nabi masih hidup. Ar-rabi'ah tambihu ala tafsir subhanallah, tambih peringatan atas tafsir subhanallah, maknanya yakni tanzihan lahu ya, bentuk penyucian kepada Allah, an hadzal kalam, dari ucapan ini, alladzi la yaliku bijalalihi wa 'azamati, yang tidak selaras dengan keagungan dan kebesarannya. Nastashfi'u billahi 'alaika. Nastashfi'u billahi 'alaika. Kami menjadikan Allah perantara atasmu. Ini ya. Naam, ucapan ini tidak sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, maka Allah disucikan dari hal itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Al-khamisah, yang kelima, annal muslimina yas'alunahu al-istisqa. Kaum muslimin meminta kepada Nabi alaihi salatu wasalam al-istisqa, agar Nabi berdoa meminta hujan, yakni fi hayati, ketika beliau masih hidup. Adapun setelah Nabi meninggal, maka kaum muslimin, para sahabat, tidaklah melakukan hal itu. Nah, bahkan mereka memintanya kepada selain Nabi, kepada para sahabat yang masih hidup, yang dianggap memiliki keutamaan. Kama fa'ala Umar ma'al Abbas, Muawiyah ma'al Yazid ibn al-Aswad. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar, meminta kepada al-Abbas Al-Muttalib, paman Nabi alaihi salatu wasalam, agar berdoa istisqa meminta hujan. Dan juga Muawiyah memintanya dari Yazid ibn al-Aswad yang masih hidup ketika itu. Ya, adapun memintanya dari orang yang mati, maka itu termasuk kesyirikan. Baik, selesai ya masalah. Sekarang kita baca penjelasan As-Sa'di terhadap dua bab ini sekaligus, karena memiliki sisi kesamaan, yaitu menjaga adab kepada Allah. Ya. Wa hadanil amran, dua perkara ini, yaitu yang pertama apa? Bersumpah mendahului Allah dan tidak boleh menjadikan Allah perantara atas makhluk. Dua perkara ini min su'il adab fi haqqillah, termasuk adab yang jelek terhadap hak Allah. Bersumpah mendahului Allah dan menjadikan Allah sebagai perantara atas makhluk. Wa huwa munafin litauhid, dan itu yakni su'ul adab, adab yang jelek kepada Allah, ini menafikan tauhid. Amal iksamu 'ala Allah, sisi penafian jenis yang pertama, yaitu bersumpah mendahului Allah, fa huwa fil ghalibi min babil ajab bin nafs, itu terjadi ya, mayoritasnya terjadi disebabkan karena ujub ya, ujub terhadap diri sendiri, menganggap dirinya sudah ahli ibadah, menganggap dirinya sudah ahli istiqomah, yang lain diremehkan, takjub dengan keadaan, terperdaya dengan keutamaan yang dimilikinya. Nah, itu ya mayoritas, kebanyakan sebabnya orang bersumpah mendahului Allah. Wal idlal 'ala Allah, dan juga disebabkan karena lancang kepada Allah. Wasu'il adabi ma'ah, dan adab yang jelek kepada Allah. Wala yatimul iman, dan iman tidak akan sempurna. Hatta yaslama min dalika kullihi, sampai dia selamat, ya, bersih dari itu semua. Apa tadi itu semua? Ujub, lancang kepada Allah, dan adab yang jelek kepada Allah. Tidak akan sempurna iman sampai ini ditinggalkan semua. Ini perkara yang pertama. Adapun yang kedua, al-istisfa'u billahi ala khalqihi, menjadikan Allah sebagai perantara atas makhluknya. Fahuwa ta'ala a'zamu sya'na. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang paling besar kedudukannya, paling agung kedudukannya. Nah, min an yutawassala bihi ila khalqihi, untuk dijadikan sebagai perantara terhadap makhluk. Tidak mungkin Allah dijadikan sebagai perantara. Allah Maha Besar. Li'anna rutbatal mutawassal bihi waliban, karena kedudukan al-mutawassal bihi, yang dijadikan sebagai perantara, waliban kebanyakannya, mayoritasnya, duna rutbatil mutawassal ilaih, rutbahnya, kedudukannya berada di bawah kedudukan al-mutawassal ilaih, orang yang dituju, orang yang dituju, yang diinginkan. Dipahami? Biasanya orang yang dijadikan sebagai perantara itu kedudukannya lebih besar daripada orang yang dituju, diinginkan. Seperti misalkan kita ingin ketemu Bapak Bupati misalkan. Ya. Biasanya kita mencari orang yang bisa mengantarkan kita kepada Bapak Bupati. Siapa? Ajudannya. Ya kan? Sekretarisnya. Ini lebih rendah kedudukannya daripada Bapak Bupati. Fahami? Yang dijadikan sebagai perantara lebih rendah kedudukannya daripada yang dituju. Nah, ayat. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan sebagai perantara. Itu sama saja kita merendahkan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa Allah dijadikan sebagai perantara kepada makhluknya, atas makhluk. Hal itu termasuk adab yang jelek kepada Allah. Wadhalika min su'il adabi ma'a Allah. Fa yata'ayyanu tarkuhu, maka wajib ditinggalkan. Fa inna syufa'a la yashfa'una indahu illa bi'idznih. Karena sesungguhnya para pemberi syafaat tidak bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Ya. Nah, bukan Allah yang justru dijadikan sebagai pemberi syafaat, perantara. Bahkan Allah lah, dengan izinnya lah, baru kemudian syafaat, orang-orang yang memberi syafaat bisa berguna, bisa bermanfaat. Jadi Allah tidak boleh dijadikan sebagai perantara. Wa kulluhum yakhafuna, ya, mereka semua takut kepada Allah. Fa kaifa ya'tisul amru. Nah, fa kaifa yu'kasul amru fa yuja'alu huwa syafi. Lalu bagaimana kemudian perkaranya dibalik? Lantas Allah dijadikan sebagai perantara. Wa huwal kabirul azim. Sementara Allah Maha Besar, Maha Agung, alladzi khada'at lahur riqab, yang tunduk kepadanya ar-riqab, yakni makhluk. Wa dallat lahu al-kainat bi asriha, yakni bi ajma'iha. Dan na'am, merendah kepadanya makhluk seluruhnya. Al-kainat maknanya makhluk, ar-riqab juga maknanya makhluk. Bi asriha artinya bi ajma'iha, semuanya. Ya, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas menjadikan Allah perantara. Nah, untuk sampai kepada baik kepada makhluknya. Nah, Cukup, barakallahu fikum. Tafadhalu, subhanallah.